Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ikhwah sekalian, azanullah iyakum, kita masuk sampai ke bab 30, yaitu bab qaulillahi ta'ala wa minan nas mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan andada dan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum, yang mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah tersebut, kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Ya, ini bab 30. Pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau membawakan ibadah qalbu yang a'zam, yang paling agung, ya, yaitu bab al-mahabbah, bab cinta, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah ibadah yang sangat besar, sangat agung, bahkan dia puncak ibadah seorang hamba kepada Allah tabaraka ta'ala, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, diantaranya al-imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Madarijus Salikin, ya, dan yang lainnya. Dan seseorang tidaklah dia beribadah kepada Allah dengan kenikmatan, dengan kelezatan, melainkan itu pasti ada cinta. Berarti kalau seseorang tidak menikmati ibadah dia, bermunajat dia tidak lezat, ibadah dia tidak nikmat, berarti ini karena masalah cinta yang kurang dari si hamba tadi. Ya, oleh karena itulah Nabi SAW ketika menyatakan, ya, anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka, engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya, itu melihat sifat Allah, kalaupun tidak demikian maka engkau meyakini bahwasanya dia melihat engkau. Ini didasari oleh cinta, dan cinta kepada Allah itu harus dimohon, diminta kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah, diberikan cinta kepada Allah. Karena ketika seseorang mencintai Allah, berarti dia mendapatkan taufik dari Allah untuk mencintai Allah. Nabi ajarkan doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala allati yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku memohon pada engkau ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak, aku memohon pada engkau ya Allah kecintaan kepadamu ya Allah, wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan kepada orang yang mencintaimu ya Allah. Anugerahkan pada kami kecintaan kepada sesiapa saja yang mencintaimu ya Allah, wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan anugerahkanlah kepada kami amalan, ya, yang dapat menghantarkan kepada kecintaanmu ya Allah. Maka Nabi sampai meminta cinta kepada Allah, mintanya kepada Allah. Maka ini menunjukkan pentingnya, urgensinya masalah cinta kepada Allah. Dan ibadah kita tidak ternilai atau kurang nilainya kalau tidak didasari oleh cinta. Kita tadi sholat isya, sholat sunnah. Apa yang melatar belakangi sholat kita kepada Allah? Kalau sekedar rutinitas 4 rakaat di waktu datang isya, ya sudah, begitu saja. Namun kalau didasari oleh cinta, maka itu akan melahirkan pengagungan, ketundukan diri kepada Allah, perendahan diri kita kepada Allah, takut dan harap kita kepada Allah tabaraka ta'ala dalam sholat kita tadi. Yang ini akan menghantarkan ibadah kita tadi menjadi ibadah yang spesial, yang bernilai, tak terhingga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kita menganggapnya ibadah ini hanya sebiasa saja, namun didasari oleh cinta. Maka yang namanya ibadah dilihat asasnya, ada cinta dan pengagungan tidak kepada Allah. Banyak orang sholat malam baca satu juz dalam satu rokaat, bahkan gak usah ya, dalam 20 rokaat, satu rokaat satu juz, namun tidak didasari oleh cinta, ya udah lewat begitu aja. Dapat pahala, Allah alam, mungkin Allah berikan pahala dengan kiroah dia, dirinya dia. Namun seorang yang berdiri dalam satu rokaat dia hanya membaca Al-Ikhlas misalkan, setelah dia membaca Al-Fatihah, namun didasari oleh cinta, penuh pengagungan, pengharapan, perendahan diri, ketundukan kepada Allah, ini ibadah yang sangat agung, yang melebihi sholat yang panjang tadi, yang dibaca satu juz dalam satu rokaat tadi, namun kurang kecintaannya. Tabarakallahu fik. Ya. Wa qaulillahi ta'ala, kita balik lagi ke kitab dan firman Allah Ta'ala ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Walau yaralladzina zalamu id yarawnal adab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adab. Dan seandainya orang-orang zalim itu melihat bahwasanya, melihat azab, bahwa kekuatan itu milik Allah semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya. Kita masuk ke syarhul kalimat. Ya, penjelasan kosakata di sini wa minan nas, yakni ba'dun nas. Ya, dan di sebagian orang maksudnya itu adalah ya, wa minan nas, di antara manusia, maksudnya adalah sebagian manusia. Ya. Yang mereka yattakhidhu min dunillahi andada, yattakhidhu yaj'alu, menjadikan di situ. Menjadikan. Menjadikan tandingan-tandingan andadan, apa itu andada? Amsalan wa nudhara'a. Itu permisalan-permisalan, padanan-padanan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang yuhibbunahum ka hubbillah. Yang mereka mencintai ya, tandingan-tandingan selain Allah tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kata Syekh Al-Qarawi, ai yusawuna andadahum ma'allah fi mahabbati ta'dim. Yusawuna, yaitu mereka menyamakan andadahum, tandingan-tandingan mereka tadi yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah, ya. Mereka jadikan ma'allah, di samping Allah itu, fi mahabbati ta'zim, dalam kecintaan dan pengagungan. Artinya mereka juga cinta kepada Allah, namun mereka juga mencintai tandingan tadi sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah, namun mereka juga punya padanan yang lain dalam pemberian ibadah, semisal makam-makam keramat ya, Syekh Abdul Qadir Jilani dan yang lainnya, yang akhirnya mereka ini mencintai makam-makam keramat tadi seperti mereka mencintai Allah. Ini terjadi jamaah. Ketika dahulu, enggak dahulu lah, beberapa waktu lalu, sekitar tahun 2009 atau 2010, ya, ada makam keramat di ujung, di Tanjung Priuk, ya, makam Mbah Priuk, hendak di relokasi, apa namanya? Dipindah oleh Pemkot DKI. Ya, oleh Pemkot DKI. Marah. Apa yang melatar belakangi kemarahan mereka? Karena kecintaan mereka kepada ya, kepada makam keramat tadi. Mereka enggak suka makam keramat tadi itu diusik sehingga mereka rela mati di situ. Rela mati. Ya, apa yang menyebabkan mereka rela mati sampai berjuang melawan orang-orang yang hendak memindahkan lokasi makam keramat tadi, makam Mbah Priuk tadi? Karena kecintaan mereka yang sangat besar, kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada makam keramat tadi, sehingga ya, mereka mau berjuang, rela mati, rela tumpah darah, rela pertaruhkan nyawa, harta, darah. Dan terjadi ketika petugas keamanan yang hendak memindahkan atau mengamankan dilawan oleh mereka. Ya, sampai mereka rela menumpahkan darah, ya, menumpahkan nyawa bahkan, karena banyak yang mati ya, ya, demi makam Mbah Priuk, demi makam Mbah Priuk. Dan yang namanya cinta sampai menghadirkan kerelaan untuk menumpahkan darah, taruhan nyawa, harta, itu tidak lain cinta tersebut adalah cinta ibadah. Cinta ibadah. Dia cinta kepada makam Mbah Priuk tadi. Dia berarti telah menjadikan makam Mbah Priuk tadi sebagai andada. Kita tidak menafikan kecintaan mereka kepada Allah, sebagaimana Allah tidak nafikan kecintaan musyrikin kepada Allah di ayat ini. Namun Allah sebutkan kecintaan musyrikin kepada Allah sama seperti kecintaan musyrikin kepada padanan Allah yang mereka jadikan padanan itu, togut-togut mereka. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka cintai tandingan-tandingan Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah. Maka yang namanya cinta itu harus hanya kepada Allah yang porsi besarnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al-Islam, kepada amal-amal saleh, baru setelah itu kepada makhluk. Cinta kita kepada Allah, kemudian setelah kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku, diriku, kata Rasulullah SAW, menjadi sosok yang paling ia cintai, melebihi cinta dia kepada kedua orang tuanya dan seluruh manusia sekalipun. Cinta kepada negeri boleh-boleh saja, sebagaimana kita cinta kepada kampung kita. Namun kecintaan kita kepada negeri, negara, yang sampai kecintaan tersebut seperti cinta kita kepada Allah, apa sih tolak ukur cinta kita kepada Allah? Kita rela mati. Ya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguh salatku, ibadahku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah rabbul alamin. Kita rela mati di situ. Jihad fisabilillah. Kalau sampai kecintaan ini ternyata mustarokah, bergabung juga dengan kecintaan kepada yang lain, maka itulah ainus syirik, kecinta apa? Inti dari kesyirikan. Bahkan kesyirikan yang paling dahsyat, syirik mahabbah. Yang harusnya rela berkorban, taruh nyawa, taruh harta, itu hanya diberikan kepada Allah, kepada Islam, diberikan kepada selain Allah, walaupun dia juga mencintai Allah. Itulah kesyirikan yang hakiki. Cinta kampung, cinta negeri, cinta negara, jangan sampai kita mengorbankan harta nyawa kita. Paham gak, Pak? Enggak, itu semua hanya untuk Allah. Berarti gak cinta negeri dong, gak cinta negara. Cinta. Cinta kampung kita. Makanya mudik. Ya. Makanya kangen rumah, makanya homesick, kangen sama kota sendiri. Boleh, senang sama kampungnya. Ya. Saya mungkin cinta sama tempat saya, sempat saya lahir, tempat saya kecil, tempat saya tumbuh. Walaupun di mata orang tempat saya lahir, tempat saya tumbuh itu kota yang bising, penuh polusi, padat segala macam. Kota Jakarta. Saya lahir di Jakarta, kecil di Jakarta, gede di Jakarta. Orang tua saya puluhan tahun lalu dari dulu di Jakarta. Kerabat-kerabat saya semua di Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Mungkin, ya saya cinta sama DKI. Mungkin di mata orang, apaan tuh kota polusi, bau, macet, padat. Iya. Tapi namanya apa? Udah dari dulu begitu? Tanah kelahiran. Cinta. Ya, cinta. Saya lahir di Jakarta, kecil di Jakarta, orang tua saya di Jakarta, keluarga saya di Jakarta. Ya, Mayoritas keluarga saya di Jakarta. Paman saya dari pihak bapak, bibi saya dari pihak bapak. Bibi dari pihak bapak enggak ada ya. Om saya dari pihak ibu, bibi saya dari pihak ibu, semua di Jakarta. Ya saya senang sama Jakarta. Lahir di situ, gede di situ, kecil di situ, tumbuh di situ. Di mata antum, apa antum? Ya, antum juga mungkin senang sama kampung antum. Yang antum lahir di desa, di mata saya, enggak enak tinggal di sini, sepi. Gitu kan. Enggak enak, enggak bising. Nah. Jadi senang cinta sama kampung, boleh. Senang cinta sama negeri, boleh. Sama negara, boleh. Namun kalau kecintaan kita kepada kampung tadi melahirkan pengorbanan seperti yang seharusnya kita korbankan jiwa darah kita untuk Allah, itu cinta ibadah itu berarti. Ya. Berarti narasi-narasi ajakan dari dahulu untuk bernasionalisme itu keliru, salah. Cinta negara cinta aja, namun gak ada tuh jiwa raga kami, gak enak aja. Yang ciptain lagu itu juga dusta dia, juga dusta. Coba ayo mati dia demi negaranya. Pahlawan gimana? Lah pahlawan kita itu emangnya ketika pahlawan tuh kayak Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyadin, emangnya Indonesia udah ada sehingga mereka membela Indonesia? Udah ada belum? Enggak ada. Indonesia sendiri itu di lagu 17 Agustus tahun 45, hari lahirnya bangsa Indonesia. Ya tahun 45 baru ada bangsa Indonesia. Kalau enggak ada, ya kalau Indonesia udah ada sebelum itu berarti lirik lagu tersebut salah. Ya. Nah, bagaimana dengan pejuang-pejuang kita terdahulu? Mereka berjuang bukan atas asas membela negara-negaranya belum ada, mau negara gimana? Cut Nyadin, Teku Umar, Panglima Polim, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, ya, Patimura, Patimura itu Muslim ya, bukan kafir. Siapa lagi? Semua mujahidin, mujahidat, pahlawan di negeri ini, rahimahumullahu ta'ala ajma'in, mereka semua berjuang demi agama, jihad. Jihad apa? Jihad difa, diserang musuh. Musuhnya siapa? Kafir. Belanda kafir, Portugis kafir, Jepang kafir, Inggris kafir. Hatta Indonesia sudah merdeka sekalipun, Bung Tomo ketika menyerukan perlawanan kepada Inggris pasca kemerdekaan, dalam pidatonya yang masih kita bisa dengar sampai hari ini pun, tidak membangkitkan semangat arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah kafir asing Belanda atau Inggris. Bukan dengan semangat nasionalisme, tetapi semangat jihad fisabilillah. Pakikannya Allahu Akbar, bukan NKRI harga mati. Paham gak sini? Jadi jangan mau kita ini dibohongi, dikadali, dibodoh-bodohi. Cinta kita ini yang melahirkan pengagungan, ketundukan diri kita, dan disitulah siap kita korban nyawa dan harta hanya untuk Allah tabaraka ta'ala. Hanya untuk Allah. Maka nasionalisme dalam Islam itu tidak ada. Tidak ada. Bahkan Nabi mengancam, siapa yang mati ya, karena kayak tadi itu bela-bela kampungnya, bela-bela negaranya, bukan karena lillahi ta'ala ya, untuk meninggikan kalimat Allah, matinya mati jahiliyah. Matinya mati jahiliyah. Makanya ini penting ini. Ya, saya kalau sebutin ini atau didengar oleh orang-orang yang nasionalis, akan dianggap apa? Sesat. Ya. Sesat. Ya, tapi kebenarannya kebenaran. Ya. Kebenaran itu mesti disampaikan mumpung ada kesempatan. Siapa tahu kita ngomong siapa tahu ini karena udah ada indikasi. Mungkin beberapa tahun mendatang atau beberapa waktu berikutnya kita gak bisa lagi ngomong kayak begini. Ya. Kita gak bisa lagi ngomong kayak begini. Ya, kalau udah gak bisa ngomong lagi kayak begini, sekarang kan disampaikan. Ya, alhamdulillah kita jadi tahu sekarang. Makanya di era-era sekarang dakwah itu sampaikan aja mumpung masih bisa. Jangan sembunyi-sembunyiin ke umat. Jangan sembunyi-sembunyiin ke umat. Ya. Ini sampaikan aja. Siapa tahu berapa tahun mendatang ngomong siapa tahu ini bukan tebak-tebakan karena udah ada indikasi kan. Dulu aja ngomong kafir biasa, sekarang ngomong kafir dianggap radikal. Gila. Ya, dulu menganggap non muslim itu kafir ya udah keyakinan yang mengakar. Saya dulu waktu SD kecil-kecil segede anak ini udah biasa juga kan. Ya, kalau punya teman sekelas di SD kafir, kita tahu dia kafir. Dicap kita kang makan babi gitu kan. Waktu masih kecil ya gitu. Penyembah Yesus, penyembah berhala gitu. Dari kecil udah paham kita. Namun sekarang kalau kita bilang di forum umum ya, di forum umum ada non muslim kita bilang kafir, oh terpapar radikalisme. Ya. Loh iya, sudah dirilis oleh pihak-pihak negara yang khusus menangani begituan. Ciri khas atau ciri poin nomor dua terpapar radikalisme ialah menganggap kafirnya pemeluk atau keyakinan agama lain. Masya Allah. Poin nomor dua. Kalau nomor satu, menolak Pancasila dan menjunjung khilafah. Nah, poin nomor dua, menganggap kafirnya ya, pemeluk atau keyakinan agama lain. Nah? Nah, berarti antum terpapar. Nah, terpapar. Loh iya, saya. Nah, antum terpapar. Anak antum berkeyakinan kayak gitu, bapak antum keyakinan seperti itu, orang tua kita sebenarnya terpapar. Lihat dulu kan nggak ada kan? Nah, makanya sekarang sampaikan, ya, sampaikan. Baik barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, ini udah ya. Walladzina amanu asyadu hubbalillah. Lihat, perhatikan. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, kata Syekh Al-Qarawi, "Walladzina amanu aktsaru hubban lillah min hubbil musyrikin lahu." Maka orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah daripada kecintaan musyrikin kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin tidak dinafikan kecintaan mereka kepada Allah. Ada cinta mereka kepada Allah, Allah tetapkan. Namun kecintaan mereka itu ternyata juga diiringi, dibarengi oleh kecintaan mereka kepada selain Allah. Yang level cintanya itu sama. Ya. Makanya Allah sebutkan ya, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka musyrikin mencintai tandingan-tandingan Allah tadi seperti mereka mencintai Allah. Ya. Seperti mereka mencintai Allah. Nah, ini perkara yang berat ini. Yang namanya kecintaan kepada Allah itu enggak boleh mustarokah. Enggak boleh terbagi antara kepada Allah dan pada makhluk, enggak bisa. Walladzina amanu asyadu hubbalillah, orang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah, enggak terkalahkan. Jadi kecintaan kepada Allah, yang kecintaan tersebut kecintaan melahirkan pengagungan dalam ibadah, ketundukan diri, kepasrahan, ketundukan, takut, harap, yang dengannya rela kita mati korban nyawa harta, ya, itu hanya kepada Allah. Barakallahu fikum. Li'anna hubbal mu'minina khalisun lillah, karena yang namanya kecintaan kaum mukminin itu murni untuk Allah. Wa hubbal musyrikin, sedangkan kecintaan musyrikin kepada Allah, muwazza'un bainallahi wa andadihim. Muwazza', terbagi-bagi antara kecintaan mereka kepada Allah, wa andadihim, dan tandingan-tandingan mereka. Ya. Sembahan-sembahan mereka yang lain. Wal hubbu al khalisu aqwa min al hubbi al mushtaraki, yang namanya cinta yang tulus murni itu lebih kuat daripada cinta yang mushtarak, yang terbagi-bagi. Dan cinta yang terbagi-bagi, ya, cinta kepada Allah, cinta juga kepada selain Allah dalam level yang sama, maka itu batal cinta dia kepada Allah sebelumnya. Perhatikan ya, cinta kepada Allah yang tidak boleh terbagi-bagi, cinta yang di situ adalah cinta ibadah yang melahirkan pengagungan, ketundukan diri, perendahan diri kita kepada zat, zat Allah, yang itu juga akan melahirkan harap dan takut kita kepada Allah. Kalau itu juga diberikan kepada selain Allah, ya, cinta kepada Nyi Roro Kidul, ada penuh harap, ketundukan, pengagungan, maka itu berarti diberikan cinta yang khusus kepada Allah, diberikan kepada selain Allah. Adapun cinta kita kepada istri, anak, istrinya ada banyak, diberikan cinta satu-satu, anaknya banyak, ibunya, bapaknya, orang tuanya, temannya, kakeknya, neneknya, cinta kepada kampungnya, itu cinta yang tidak melahirkan pengagungan, perendahan diri, ketundukan, harap dan takut. Itu enggak masalah. Itu cinta tabii. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh jenis-jenis cinta. Itu enggak masalah. Jadi kecintaan kita kepada selain Allah tapi tidak menghadirkan kecintaan ibadah, pengagungan, ketundukan diri, perendahan diri, harap dan takut, ya, itu tidak masalah. Cinta kita kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua. Mana ada orang enggak cinta sama orang tuanya? Ya cintalah. Enggak cinta sama anaknya, cintalah. Sama pasangannya, ya cinta. Kalau enggak, apalagi sama orang tua dan anak, itu enggak mungkin terpisah cintanya. Kalau sama pasangan, ya bisa selesai. Ya, bisa cerai, udah enggak cinta lagi. Ya, mati satu tumbuh seribu. Enggak cinta sama dia, ya cari yang lain. Tapi kalau sama orang tua kan gimana, orang tua udah wafat sekalipun masih cinta, ya, anak udah wafat sekalipun masih cinta, ya. Taib. Nah, cinta kita kepada orang tua itu tidak melahirkan ketundukan diri, pengagungan, pengagungan ibadah, perendahan diri kita, takut dan harap kita pada hal-hal yang takutnya itu gak bisa merealisasikan takut kita kecuali Allah. Takut dari azab neraka, emangnya bisa kita takut dari azab neraka kita berikan pada orang tua kita? Enggak, itu hanya diberikan pada Allah. Harap, harap apa? Harap masuk surga, berharap diselamatkan dari azab, itu diberikan hanya kepada Allah, tidak pada orang tua, ya kan? Berarti khauf dan raja ibadah ini diberikan kepada Allah, ta'zim, pengagungan, zul, perendahan diri, khudu, ketundukan, dari asas cinta tadi hanya kepada Allah, itu tidak mengapa jika mahabbah itu juga ada pada kita berikan kepada selain Allah berupa makhluk. Karena kecintaan kita pada orang tua enggak melahirkan tadi kok khauf dan raja, enggak melahirkan mahab apa namanya ta'zim, enggak, sebatas cinta, cinta hubungan normal antara orang tua dan anak, makhluk dengan makhluk. Barakallahu fikum. Bisa dipahami enggak sini? Ya, jadi jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Makanya Allah sebutkan, kita punya anak nih, punya harta, itu kita cinta harta. Harta itu kita jagain loh. Nah, sampai orang tuh taruh di bawah bantal, loh, di ini celananya, di dalam celana ada kantong ini. Ada di rekening, di bank, taruh di lemari besi, ya. Itu berarti dicinta sama hartanya, sama anak-anak. Nah, jangan sampai cinta kita kepada selain Allah ini berupa harta dan anak itu melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah buat kalian. Ya. Taib. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, kata Allah. Ya ayyuhallazina amanu wa orang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta kalian mengalihkan kalian dari berzikir pada Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu maka dia menjadi orang yang merugi. Kan demikian yang Allah sebutkan di surah Al-Munafiqun. Artinya cinta kepada anak itu boleh, cinta pada istri boleh. Tapi jangan sampai mengabaikan atau menghalangi hubungan kita dengan Allah. Maka itu jadi malapetaka. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini enggak? Asas cinta ini. Ya. Mana lagi tadi? Dan cinta kepada Allah itu, seorang cinta kepada Allah itu tadi, lihat, itu butuh taufik dari Allah. Kita enggak bisa mengupayakan, wah oh, saya mau cinta kepada Allah. Enggak, kita butuh taufik. Butuh ada tekad kejujuran di diri kita. Tekad dan kejujuran. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya. Wa hubba man yuhibbuk. Wal amal alladhi tuballighuni hubbak. Tuballighuni min al-hubbik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, kecintaan kepada Engkau ya Allah. Kita ni cinta kepada Allah aja butuh taufik dari Allah untuk cinta kepada Allah. Minta kepada Allah tabaraka taala. Taib. Dan ketika seorang sudah cinta kepada Allah dengan cinta yang jujur, ini akan menghadirkan amal-amal soleh. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ya habibukum Allah wa yaghfirukum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Mutaba'ah akan melahirkan mutaba'ah, ibadah yang namanya ikut sunnah. Ya. Mengikuti sunnah. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Jika kalian benar cinta pada Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi. Maka beganjarannya, yuhibbukum Allah, ini jawab syaratnya. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Barakallahu fikum. Ya. Dan juga cinta karena Allah. Mencinta Allah itu bukan cinta kepada Allah saja, tapi cinta juga kepada Allah. Makanya tadi ya, Nabi sebut, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah, kecintaan kepada Engkau ya Allah, dan kecintaan kepada orang yang mencintai Engkau ya Allah. Nah. Ya, cinta karena Allah. Dan itu kata Rasulullah SAW, tali iman yang paling kuat ya. Awsaqu urul iman, al-hubbu fillah, wal-bughdu fillah, wal-muwala, wal-mu'adatu fillah, wal-mu'adatu fillah. Tali iman yang paling kencang, paling kuat, cinta karena Allah, berloyalitas karena Allah, benci karena Allah, memusuhi karena Allah. Ini tali iman yang paling kuat, yang disebut dengan al-wala wal-bara, berloyalitas dan berlepas diri. Karena apa kita berloyalitas? Karena apa kita berlepas diri? Karena apa kita bermusuhan? Ya. Dahulu Presiden Sekuler Indonesia bilang, ganyang Malaysia. Malaysia kaum muslimin. Asy'ari sekalipun mereka kaum muslimin. Atas dasar apa kita mau mengganyang kaum muslimin di Malaysia? Atas dasar apa? Kaum muslimin mereka itu. Atas dasar apa? Hah? Harusnya ketika mereka muslim, kita cintai mereka. Walau mereka Asy'ari sekalipun, ahli bid'ah sekalipun, Syekh bin Baz mengatakan yang namanya mukmin tetap dapat hak cinta. Walau dia pelaku ahli bid'ah, selama bid'ah hingga kafir. Walaupun dia pelaku maksiat. Cinta kita kepada mereka biqadri imanihim, sesuai dengan kadar keimanan mereka kepada Allah. Islam mereka kepada Allah. Selama mereka Islam, kita tetap berikan cinta. Jangan seperti orang-orang yang error. Baru beda dikit dalam masalah fikih, dianggap enggak sesuai dengan komunitas pengajiannya, dibarok berlepas diri, enggak mau negor. Enggak salam wala kalam. giliran mau orang kafir, pak. Itu terbalik itu. Sama beda pengajian. Itu ikhwan kita bukan? Bukan. Terus apa? Akhwat. Bukan ikhwan apa terusnya? Akhwat. Ya saudara, innamal mu'minuna ikhwah. Sesama muslim itu bersaudara. Ya, bersaudara. Baru beda dikit, ya. Enggak mau negor. Kenapa? Kunut subuh. Itu kafir boro-boro kunut subuh. Salat subuhnya kagak, itu ditegor. Hebat. Gila lewat. Assalamualaikum. Enggak jawab salam tuh dosa besar loh. Ya, kata Imam Nawawi, orang kafir aja kalau dia mengucap salam kita jawab. Di syarah sahih Muslim Imam Nawawi sampai mengatakan wujubu raddihi, ya, dan wajib menjawab salam mereka. Namun wujubu raddihi alaihim bi alaikum faqat, dengan ucapan alaikum saja. Ini kalau orang kafir. La tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai orang Yahudi Nasrani dengan salam. Salam jangan mulai salam pada Yahudi Nasrani. Tapi kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, jawab waalaikum. Ini Yahudi Nasrani loh, apalagi orang Islam. Ahli bid'ah sekalipun. Ya. Nah, ahli bid'ah yang enggak boleh diucapkan salam padanya itu yang mana? Yang ahli bid'ah kakap, khawarij, murji'ah, qadariyah. Ya, itu yang la yusallam, enggak boleh disalam. Ya. Ini yang kata Ibnu Hajar, ya, wa dhahaba jumhur ahli ilm, ya. Annal fasik awil mubtadi la yusallam alaih. Orang fasik, ahli bidah enggak diucapkan salam padanya. Namun kata Syekh bin Baz dilihat. Kata Syekh Utsaimin juga dilihat. Ada pentolan Syiah ngucapin salam di depan orang-orang. Kalau kita enggak jawab, malah orang awam akan berpihak kepada si Syiah tadi. Oh, dia ini ekstrim nih, nggak mau jawab salam. Kita jawab salam di situ. Ya. Apalagi yang saudaranya bukan seperti Khomeini yang Syiah. Cuman beda di Ash'ari ini Sunni. Itu juga Ash'arinya juga kagak ngerti-ngerti amat, ya. Ikut-ikut aja wujud kidambako. Ditanya tiga asas Ash'ari juga di keder. Dia bingung. Kok gak mau diucap salam? Gak mau dijawab salam. Itu terbalik itu. Ya, terbalik. Ada yang kayak gitu gak? Hah? Ada berkolam-kolam. Udah kayak cebong mereka itu. Berkolam-kolam. Ya. Makanya tinggal diserok. Timpain. Ya. Pindahin ke got yang lain berencu sekalian. Aduh. Itu istilah aja ya. Nah, istilahnya. Nah. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Zolamu ay asyraku. Walladzina zolamu, yaitu orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat syirik itu. Seandainya mereka melihat azab, annal quwata lillahi jami'an, bahwa kekuatan itu milik Allah semuanya. Taib, asyarhu al-jimali. Ya. Penjelasan global ayat ini. Yukhbirun Allah subhanahu fi hadhihi al-ayah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita di ayat ini, anna ba'dan nas, bahwa sebagian orang yaja'aluna ma Allah andada. Mereka menjadikan tandingan selain Allah, yusawunahum ma'allah fi mahabbati ta'zim. Mereka menyamakan tandingan-tandingan tersebut di samping Allah dalam kecintaan, yang di situ kecintaan adalah kecintaan pengagungan. Summa yubayyinullahu, kemudian Allah menjelaskan subhanah, annal mu'minina al-muwahidina aksaru hubban lillah, bahwasanya mu'minin yang bertauhid, ya, mereka lebih besar cintanya kepada Allah dibanding orang-orang musyrik cinta mereka kepada Allah. Li'anna hubbal mu'minin khalisun lillah. Ya, karena kecintaan kaum mu'minin itu murni kepada Allah. Kecintaan yang murni tadi itu yang melahirkan pengagungan, perendahan diri, ketundukan, khauf dan harap, takut dan harap. Ingat ya. Itu beda cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada makhluk yang memang boleh. Cinta pada anak, istri, cinta tabi'i. Ya, cinta kepada Allah melahirkan pengagungan, Ya, ini yang mahabbah ibadah ini, mahabbah ibadah ini besar ini. Karena asas dari ibadah adalah mahabbah. Ya. Yang dengan mahabbah tersebut akan ada pengagungan kita kepada Allah, perendahan diri kita di hadapan Allah, ketundukan kita, takut dan harap kita berikan pada Allah. Takut dan harap itu maksudnya apa? Yaitu takut kita pada hal-hal yang tidak ada bisa merealisasikannya kecuali hanya Allah, kita berikan takut tersebut pada Allah. Takut dari neraka. Ada yang bisa merealisasikannya? Ya, melindungi kita dari takut tersebut selain Allah? Enggak ada kan? Nah, kalau kita berikan kepada selain Allah itu syirik. Ya. Takut ketika di atas pesawat. Pesawatnya oleng. Coba siapa yang bisa nyelamatin? Kecuali Allah. Kalau takut tersebut diberikan, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong kami." Itulah berarti takut ibadah. Harap itu harap dari hal-hal yang tidak ada yang bisa merealisasikan, mengabulkan kecuali Allah. Kalau diberikan pada selain Allah, syirik. Nah, selain dari itu takut harap yang mubah. Takut tabii, takut sama apa? Hewan buas, takut sama begal. Itu wajar. Karena selain Allah bisa enggak melindungi kita dari takut tersebut? Bisa. Takut dari buaya, datengin pawangnya. Takut dari begal, ada pak polisi. Ya. Ya enggak? Bisa kan? Makhluk? Bisa. Ya. Takut dari preman yang siap malak, kita laporin teman kita yang badannya gede-gede. Ya. Bisa enggak? Bisa. Berarti takut kepada preman, takut kepada begal, takut ibadah bukan? Bukan. Jadi bisa dipahami ya. Karena saya ulang begini, sebagian ikhwah udah lama ngaji, gak bisa bedain mana khauf ibadah, mana bukan khauf ibadah. Ketika dia bilang, "Antum gak ta'adud, ana takut sama istri." "Wah syirik antum." "Loh kok syirik?" "Hah? Khauf itu, khauf itu hanya pada Allah." Nah, ini berarti belum bisa bedain mana khauf ibadah, mana bukan ibadah. Takut sama istri itu takut apa? Tabii. Masa takut tabii? Enggak juga. Masa tabiat laki-laki itu enggak boleh takut sama istri? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya. Jadi kalau takut sama istri itu bukan tabii juga. Mana tabii siapa? Tabiat dari negeri mana? Seluruh pria dari kalangan bangsa manapun, zaman kapanpun, enggak ada yang namanya takut sama istrinya. Enggak ada. Kalau antum kayak begitu, antum menyalahi fitrah. Saya enggak bilang syirik, ya, tapi menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah. Gitu. Ya. Saya enggak takut sama istri, cuman ada politik, ya. Oh, bolehlah. Mengalah gitu. Bukan takut. Mengalah Bapak Mas Pandi ya? Mengalah. Bukan takut. Hah? Takut enggak dimasakin. Ngalah. Ya. Itu mengalah. Kalau mengalah boleh lah. Bukan takut. Masa wah di luar nahdir-nahdir sama istri di rumah takut. Kamu kalau ngene, enggak saya kasih jatah. Iya. Ah. Ini mah payah ini. Ya. Di rumah takut sama istri, boro-boro ngomong poligami, ya. Baru itu, wah parah nih, saya nggak sanggup jadi ceritain kayak gitu. Ada Pak Munadi soalnya. Allah Ustaz. Syekh Iswan gimana? Hah? Iswan. Namanya Iswan, bukan istri. Hah? Menjaga stabilitas ya. Nah, itu siasat yang boleh. Ya barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Bi anna hubbal mu'minin khalisunillah wa hubbal ha'ula'il musyrikin muwazza'un bainallah wa andadihim. Dan kecintaan mereka kaum musyrikin muwazza', terbagi-bagi antara kecintaan mereka kepada Allah dan apa namanya tandingan-tandingan mereka. Wal hubbu al khalisu aqwa min hubbi al mustaraki. Min al hubbi al mustaraki. Yang namanya cinta yang tulus itu lebih kuat dibandingkan dengan cinta yang terbagi-bagi. Ya. Yeah. Namun ini jangan jadi dalil istri antum ya. Ini cinta kepada Allah maksudnya. Istri antum baca kitab ini, tuh lihat, hubbul khalis aqwa min al hubbul mustarak. Cinta yang tulus kepada satu istri lebih kuat dibanding cinta yang terbagi-bagi. Ini cinta yang pada Allah. Kalau pada makhluk boleh mustarak. Kita aja cinta sama anak-anak, anak-anak banyak nih misalkan, ada 5 cinta semua mustarak itu. Ya, boleh. Summa yukhbirullahu subhanahu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan fi ma'ridi tahdzir, ya ketika mentahdzir, memberi peringatan annaha ulail musyrikin, ya bahwa mereka kaum musyrikin hina, ketika mereka yaraunal adaba, ketika mereka melihat azab yaumal qiyamati, pada hari kiamat saya alamuna, mereka kelak akan mengetahui annal quwwata lillah. Ya, bahwasanya kekuatan itu milik Allah semata, kullaha lillah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Wa annallaha syadidul adab, dan bahwasanya Allah sangat ya keras. Ya. Adabnya. Barakallahu fikum. Al fawaidu, beberapa faedah dari ayat ini, al hubbu min anwa'il ibadah. Cinta adalah termasuk diantara jenis ibadah, bahkan ibadah yang paling agung. Asani yang kedua, lam yanfa'il musyrikina hubbuhum lillah liwujudi syirki fihi. Kecintaan kaum musyrikin kepada Allah enggak bermanfaat buat mereka. Kenapa? Karena adanya kesyirikan di situ. Yaitu mereka mencintai Allah yang melahirkan pengagungan, ketundukan diri, harap takut kepada Allah, sama ternyata itu juga mereka juga cinta kepada selain Allah, anda dahum, tandingan-tandingan mereka, yang kecintaan mereka kepada tandingan tadi melahirkan ketundukan, harap takut, ya melahirkan apa tadi namanya zul, perendahan diri, itu dia. Ini musyrikin zaman sekarang, mereka cinta sama Allah. Kita enggak nafikan kecintaan mereka kepada Allah, sebagaimana Allah tidak nafikan kecintaan musyrikin kepada Allah. Ya, namun lihat ketika mereka memberikan sesaji ibadah kepada selain Allah, kepada Nyi Roro Kidul. Kenapa mereka berikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul dengan penuh khidmat, dengan penuh ketundukan, kekhusyuan, dengan dipilih waktu tertentu, tempatnya tertentu, ya, dengan seremonial tertentu. Kenapa ini? Karena ada kecintaan ibadah, kecintaan pengagungan, ada pengharapan, mereka berharap nanti diberkahi, dijaga keamanan pantai selatannya, berharap rezekinya apa namanya perikanannya melimpah, takut mereka dari Nyi Roro Kidul akan diberikan azab balak dan seterusnya. Lihat di situ kan berarti melahirkan ibadah, kecintaan pada Nyi Roro Kidul. Ya, berarti cinta mereka kepada Allah musnah, gugur, sirna. Kenapa? Karena adanya kecintaan mereka kepada Nyi Roro Kidul, cinta ibadah tadi. Ya, dan ini sama dengan togut-togut yang lainnya. Apakah Nyi Roro Kidul, Bawang Rokso, jin-jin yang dikeramatkan, maupun Dewi Sri atau yang lainnya. Segala macam togut-togut yang diibadahi selain Allah itu. Bisa dipahami ya? Jadi enggak bermanfaat. As-salis yang ketiga, anna syirka yubtilul a'mala. Bahwasanya kesyirikan membatalkan amal. Ya, lain asyrak talah batana amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus amalanmu. Ar-rabi anna ikhlasul hubbi lillah min alamatil iman. Bahwasanya memurnikan cinta kepada Allah termasuk diantara tanda-tanda keimanan. Memurnikan cinta kepada Allah. Ya. Al-khamis isbatu sifatil quwwati lillah. Di ayat ini kita bisa ambil faedah ditetapkannya sifat kekuatan bagi Allah, karena Allah Ta'ala berfirman wa annal quwwata lillahi jami'a. Bahwasanya kekuatan milik Allah semua, maka Allah punya sifat kuat. Ya, makhluk juga punya sifat kuat. Namun sifat kuat yang ada pada Allah berbeda dengan sifat kuat yang ada pada makhluk. Ya. Munasabatul ayat lil bab wa tauhid. Apa sih korelasi ayat ini ya dengan bab ini, bab 30 ini, dan korelasinya dengan tauhid. Haitsu dallatil ayatu, ayat ini menunjukkan ala anna man ahabba syai'an, bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu ka hubbillah, tapi dia mencintai sesuatu tadi seperti dia mencintai Allah, faqad ittakhadahu niddan ma'allah, berarti dia telah menjadikan sesuatu tadi sebagai tandingan di samping Allah. Wadhalika huwa syirku, itulah kesyirikan. Mulahadhatun, di sini ada catatan, hatta la yaltabisa al-amru alal qari'i, supaya tidak samar hal perkara ini bagi sang pembaca kitab ini. Fala yadri ayya aqsamil mahabbati, sehingga dia tidak enggak tahu jenis mana, jenis kecintaan mana, yajibu ikhlasuhu lillah, yang wajib dimurnikan pada Allah. Nasuku hadhil aqsama, kita akan bawakan jenis-jenis kecintaan ini, hatta yakuna ala basiratin fi amri, hingga si pembaca kitab Al-Jadid ini dia ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu yang dalam ya, fi amri, terkait perkara ini. Faliu'lam, maka diketahuilah annal mahabbata kisman, bahwasanya yang namanya cinta itu ada dua. Ahaduhuma, yang pertama, khosun, kecintaan yang khusus, wahuwa mahabbatul ubudiyah, yaitu kecintaan ibadah. Allati tastalzimu adzulla, yang kecintaan ibadah ini konsekuensinya akan melahirkan kerendahan diri kita. Wal khudu'ah, ketundukan diri kita. Wa ta'zima, pengagungan kita. Wa kamala ta'ati, dan kesempurnaan ketaatan. Fahadihi la tasluhu illa lillah, ini enggak layak kecuali diberikan hanya pada Allah. Tadi juga ditambahkan, melahirkan takut dan harap. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian sanihima, yang kedua, mahabbatun mustarokatun, mahabbah ya, mustarokah, mahabbah, kecintaan yang boleh terbagi-bagi. Wahia salah satu anwa, nah, ini mahabbah ini terbagi menjadi ya, tiga macam, tiga jenis. Mahabbatun tabi'iyatun, cinta tabi'i, ya, itu naluri manusia, tabiat manusia, cinta anak pada orang tua, cinta orang tua pada anak, dan seterusnya. Yang penting cinta ini tadi apa? Tidak melahirkan pengagungan, ketundukan diri, perendahan diri, ketundukan, ketaatan, puncak ketaatan, ya, takut dan harap, yang itu semua tadi diberikan hanya kepada Allah tabaraka taala. Baik. Naam, mahabbatun tabi'iyatun kahamati kamahabbati syakhsi lil aql. Ya, semisal kecintaan seseorang kepada makanan. Ya, dia suka sama makanan. Makanya ada makanan favorit, ya. Ketika nemu semur jengki, wah ini. Ya. Hai. Ketika dia suruh pilih, ikhtar, nah, ayo pilihlah. Nah. Baina jengki wa rendang. Oh. Antara jengki dan rendang, terus dia katakan, jengki ahabu ilayya min rendang. Ya. Jengki lebih saya suka daripada rendang. Nah, ini cinta tabiat. Cinta kepada semur jengki enggak melahirkan ketundukan demi jengki. Direla mati gitu, nggak ada kayak gitu. Ya. Kalau ada orang kayak gitu, orang error itu. Ya, mahabbatu asani, mahabbatu syafaqatin warahmatin, mahabbah karena sayang, karena rahmat, karena cinta dan sayang. Kamahabbatil walid liwalidihi. Ya, sebagaimana seperti kecintaan seorang orang tua kepada anaknya. Ya. Wa mahabbati ilfin, ya, kecintaan kepada apa ya, ya, teman sejawat gitu lah. Ya. Kamahabbati syakhsi li zamili, misal kecintaan seseorang kepada temannya. Fahadil anwa as-salasatu yajuzu ya suduruha min makhlukin li akhara. Maka tiga jenis cinta ini boleh berasal dari makhluk, dia peruntukkan kepada makhluk yang lain. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Baik, cukup sampai sini. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.